Essa New Palopa. Kepalsuan ikram darimu yang mengaku setia. Yeah, oh bro. SNP Indonesia. Oh sick. Yeah, oh bro. Saling percaya. segala-galanya. Masih kurangkah aku percaya padamu? Kukira cintamu tidak untuk orang lain. Ternyata kepalsuan. Oh, sama-sama yuk kita ngomong. Satu, dua, tiga. Asik. Yeah.